بسم الله الرحمن الرحيم. Ustaz mau bertanya, bagaimana kita menyikapi teman kita, teman Anda mungkin, bukan itu teman saya, yang terlalu fanatik dengan Ustaz idolanya, sehingga terkadang suka membicarakan kekurangan Ustaz yang tak sesuai dengannya. Baik, sekarang sudah mulai banyak ya yang demikian. Teman-teman sekalian, hal-hal yang kurang baik itu fungsi mulut cuma dua, lisan cuma dua. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka cukup katakan yang baik-baik, kalau tidak bisa dia diam. Yang baik tidak bisa diam. Saya ajarkan dulu pada kita semua ini. Kalau Anda ingin berbicara tentang orang lain, ungkap yang baik-baiknya. Kalau tidak bisa, diam. Yang tidak baik, kalau itu ada maslahat yang memang harus diungkap, maka diungkapkan dengan sesuai dengan aturan syariat. Dikonfirmasi dulu benar atau tidak, dicari beritanya, setelah itu dikonfirmasikan, tanya kemudian alasan-alasan. Kalau diketahui sudah pasti baik, tanyakan. Kalau dikonfirmasi, dia yang konfirmasi, dia yang klarifikasi. Kalau tidak, Anda sebarkan dalam kebaikan-kebaikan yang diridhoi. Ya, sekarang ini banyak yang kurang baik. Saya ceramah, tiba-tiba dipotong, gitu kan? Ah, videonya disebarkan. Setelah disebarkan, ada yang komentari, ada yang tahdir, ada yang macam-macam. Ah, itu akhirnya kan kehidupan tidak maslahat. Ini kan aneh, orang belajar itu untuk tenang. Kok ini orang belajar agama jadi pada ribut? Saya kadang-kadang suka bingung gitu. Ya, dulu orang belajar Quran itu, belajar sunnah, belajar agama, dari pencela jadi pecinta. Dari pemukul jadi perangkul. Ya, dari pelit kemudian jadi dermawan. Orang sekarang kok ada sebagian, bukan semuanya. Sebagian kok tiba-tiba belajar jadi pencela, belajar jadi pemukul. Itu belajar dari mana? Potong video orang, kemudian disebar-sebarkan. Dari situ diambil keributan. Anda tuh kenapa sih harus belajar dengan ribut satu dengan yang lainnya? Capek kita. Jadi akhirnya gak ada ilmu yang kita dapatkan dari situ. Ya. Karena itu, jika mendapat yang demikian, apa yang dilakukan? Anda mendengar misalnya seorang bicara tentang keburukan ustaz lain, maka sebutkan kebaikan-kebaikannya. Dia bicara misalnya, tahu enggak ustaz itu tuh ahli bid'ah. Oh, ternyata dia ahli sunnah juga. Ah, tahu dari mana kamu? Sholat kan? Dia sholat. Sholat kan bagian dari ahli sunnah. Dia puasa, dia bagian dari ahli sunnah. Masya Allah. Dia juga haji, dia bagian dari ahli sunnah. Ya, jadi ada kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan. Tapi dia akan berbuat bid'ah. Ah, barangkali yang kamu sebutkan bid'ah, yang kamu anggap kekurangan, di sisi lain dia punya alasan-alasan. Yuk kita tanyakan dulu alasannya. Ah, saya malas. Ah, sudah kalau malas, rebahan dulu aja. Minum kopi aja yuk. Sudah selesai. Jadi Anda tidak berselisih dengan dia dan tidak mengungkap kekurangan orang lain. Ya. Ah, daripada kita bicarakan orang, mendingan kita bicarakan diri kita aja yuk. Ya. Dia bid'ah. Jangan-jangan kita juga bid'ah ya. Ah, kamu bid'ah ya? Bukan, saya Adi. Kamu siapa? Saya Asep. Ya sudah, berarti kita bukan bid'ah ya. Ajalan lagi. Sudah. Jadi kadang-kadang ada persoalan-persoalan yang tidak harus disikapi dengan banyak dalil. Ya. Yang repot ini sekarang semua bicara. Bukan ahli agama, bicara masalah agama. Itu yang berbahaya. Ya. Di nasihat saya bagi Anda semua, belajar yang baik, jangan saling berpecah belah. Kalau ada orang ingin memecah belah, maka dari situ kita hindarilah. Jauhi dan kita doakan, semoga ada kebaikan-kebaikan melekat pada dirinya insyaAllah. Ya, kalau seperti itu, hidup kita tenang, belajar kita nikmat. Ini aneh kadang-kadang. Anehnya bagaimana? Surga sendiri belum dijamin, sudah mikirin surga orang lain. Ini yang repot. Ya, sendiri belum baik, sudah menilai kebaikan orang lain. Itu yang agak repot. Yang paling luar biasa, kehilangan adab. Anda ini penuntut ilmu, pelajar, murid, masa mau menilai guru? Kata Imam An-Nawawi, kalau Anda ingin jadi murid yang baik, begitu datang harus husnuzan kepada guru. Kalau sadar Anda murid, jangan mendebat guru. Si Bawai itu tokoh ilmu nahwu, akan dipertemukan dengan Imam Al-Kisai. Dua-duanya imam besar dalam agama. Ya, dan dalam bidang nahwu. Begitu datang si Bawai, ada muridnya. Muridnya Al-Kisai mendebat terus macam-macam. Kata si Bawai, sudah jangan banyak bicara. Datangkan gurumu, kita bicara dengan guru saja. Ya, karena itu kita harus beradab. Adab dahulukan. Kita diajarkan teman-teman dari ulama kita, sepuh-sepuh kita, panutan kita, bagaimana adab terhadap guru, memuliakan guru. Itu ada di kitabnya. Imam An-Nawawi menulis kitab. Imam An-Nawawi. Sebelum Al-Arba'in 42 hadis, Riyadus Shalihin 1896 hadis, ada Al-Majmu', ada Syarah Muslim 9 jilid. Beliau menulis At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Dituliskan bagaimana adab seorang murid terhadap guru. Datang ke majlis ilmu diatur, bertemu dengan kawan diatur, husnuzan kepada guru diatur. Bahkan ketika guru kemudian menyampaikan yang kurang didengar dengan jelas, atau menyampaikan yang salah, itu kata Imam An-Nawawi, jangan difonis, tapi ditakwilkan. Oh, barangkali maksud guru begini, supaya kita tetap berprasangka pada kebaikan pada guru. Apa faedahnya? Masya Allah, barakahnya adalah, orang yang beradab kepada guru, maka ilmu kebaikan guru akan melekat dalam jiwanya. Saya demi Allah, saya katakan ya, saya berusaha menghormati guru-guru saya, sejak di pesantren. Dan saya mencintai para ulama-ulama. Ketika kami tanamkan rasa cinta, dan setiap keburukannya tidak pernah kita ungkap, apa yang terjadi, ilmunya itu sulit untuk dilupakan. Saya datang ke pesantren tahun 97. Setiap guru yang mengajar saya, itu alhamdulillah masih pada ingat ilmu-ilmunya. Saya belajar tajwid misalnya. Guru saya namanya Pak Tatas Kurnia, Ustaz Tatas Kurnia. Mengajarkan tajwid. Setiap datang di hari Rabu beliau bahas. Pagi jam 9 beliau datang untuk membahas. Siang jam 2 saya baca. Di depan ke rumah Pak Kiai saya. Kiai Miskut Asyatibi. Buya Miskut. Saya masih ingat sampai sekarang. Kitabnya Hidayatul Mustafid. Ya, halaman 32 halaman. Warnanya hijau. Masih ingat. Ya, kalimat awalnya at-tajwid ma'rifat at-tajwid lughatan wasilahan at-tajwid lughatan al-istilah bil jayyidi wasilahan min rafu bi aqwa mustaqim sifati wal mududi wa ghairi dhalika at-tarkiki wa tafhim nahwi ma ghayatu ilmu at-tajwid ghayatu bulughun nihayati fi itqan al-qur'ani alamat al-qiyam al-hadith nabawiyyah wa sahihati wa qila ghayatu sunu lisan al-khata'i fi kitabillah ta'ala. Dia yang mengajarkan jurumiyah ya al-kalamu lafdun murakkabun mufidu bil wadi wa aqsamu thalathatun ismun wa qilun wa harfun wa amal ismu wa kalimatun dalat al-ma'na fi nafsi wa lam tukarram bi zamanin wad'an. Sampai saya diajarkan alfiyah oleh Ustaz Dudung Abdullah, saya masih ingat sampai sekarang. Ya, kalamun alaqun mufidun kastaqim wasmun mufidun famahat min kalim wahidu kalimatun qawlu am kalimatun biya kalamun qadyum bil jari wa tanwin wa nida wa winda wa al musaddin li tamizun hasal kita fa'ati atau fa'ali wa nukbalna fi'lun janjali. Masih ingat bahkan teori-teori yang kita pelajari. Saya enggak pernah suka musik dan sebagainya, tapi saya tahu teorinya macam-macamnya. Diajarkan supaya kita mengerti. Belajar ilmu arud. Ilmu arud itu ilmu arud dulu orang jahiliyah menyusun musik lewat satu teori namanya bahr. Mereka dulu enggak punya teorinya, asal aja bicara keluar. Ya, namanya syair, zamannya syuara. Hasilnya syair, syair itu musik. Ada nilai musik di dalamnya. Syarat bikin syair itu 4, salah satunya musik. Ya, ada khayal, ada fasal, ada musik salah satunya. Saya di jurusan bahasa spesialisasinya. Dan saya belajar tentang itu. Jadi begitu dimasukkan unsur itu, jadilah teori. Seperti kalimat musik. Ya, ada 16 nanti rumus yang disebut dengan bahar. Di ilmu arud, muncul ilmu namanya arud. Ada 16 rumus. Pertama, tawil. Tawilun lahudun al-buhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu. Datang Amirul Syara, namanya Amirul Qais. Bikin syair dengan menggunakan tawil. Ya, ya kifanab kimin zikra habibin wa manzili bisaktili wa bainad dakhuli fahawmali. Ada rajas, rumusnya mustaqilun, mustaqilun, mustaqilun, mustaqilun, mustaqilun, mustaqilun. Seperti Al-Asma'i. Membuat qasidah, ya, burung bulbul naik di atas pohon, dia bikin ya sautu safirul bulbuli ya ja qalbi tamiri al mawazahru ma'a mazahril lahdul muqallif anta ya sayyidi wa sayyidi wa maulani fakam fakam tayyimuni ghazailun wa qayqali fataqtuhu min radatin fi hadhar rajuli wa qala la la la la faqad ghana muhadwili wal walad awal walad wali wali ya wailali faqultu lat wal wili fa bainul lu'lu ali qalatahu inna kadha in hadhadul muqalli kahatan ka kailali tatabi tatabi tatabi tatabuli ada madid mufa'alatun mufa'alatun fa'ilatun mufa'alatun fa'alatun fa'ilatun. Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari perang Tabuk disambut oleh para sahabat di kota Nabi Madinah al Munawwarah, disambut dengan rumus madid. Ya, apa di antaranya? Qala al badru alayna min thaniyatil wada' wajaba asy-syukru alayna wada'a lillahi da'. Itu rumusnya madid. Ditarik kemudian oleh para ulama kita jadi rumus-rumus kaidah untuk mempelajari ilmu. Disebut dengan nazam, ada nazam alfiyah, itu rajas, rumusnya rajas muzdawaj. Ya kalamun lafdun mufidun kastakim yang tadi, wasmun lafidun pemahar kunil kalim, wahidu wa kalimatun wa kolam, wa kalimatun biya kalamun kadyu'am. Ada as-suyuti, alfiyahnya di dalam alfiyah suyuti, ilmu hadis. Ada alfiyah di dalam nazam al-Quran. Nah, ketika Quran ditinggalkan, hadis ditinggalkan, orang ribut mencari tahta dan sebagainya, cari harta, maka diambil lagi oleh barat kemasan Islam, dikembalikan lagi ke musik. Dikembalikan ke musik. Yang tadinya keilmuan berubah lagi ke musik. Muncullah kemudian rumus-rumus. Ada rumus gitar, rumus piano, musik. Rumusnya diambil dari nazam yang tadi. C, D, F, G, A, B, C. G, A, B, C, D, F, G. D, F, G, A, B, C, D. A, B, C, D, F, G, A. F, G, A, B, C, D, E. B, C, D, F, G, A, S, B. F, G, A, S, B, C, D, A, S, B, C, D, A, S, B, C, D, A, S, B, C, D. Itu rumus gitar, rumus piano, dan sebagainya. Ada kunci D, kunci G, kunci F, kunci A, dan sebagainya. Saya cuma tahu itu aja. Mainnya saya nggak bisa. Nggak bisa saya. Tapi teorinya saya tahu. Ya, jadi ketika diajarkan ada apa di antara keberkahan dari guru, keberkahan dari ulama. Saya mencintai Kiai Haji Hasyim Asy'ari, saya mencintai Kiai Haji Ahmad Dahlan, saya cintai guru-guru saya, ulama-ulama saya. Begitu lihat kitabnya, alhamdulillah kitabnya cepat kita hafalkan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, satu tuh syekh menulis 19 kitab kita pelajari dan alhamdulillah. Ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengamalkan menyampaikan beberapa tafsir Al-Ma'un, alhamdulillah.